السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, di kesempatan pagi yang berbahagia ini kita berjumpa di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV? Mudah-mudahan Anda sekeluarga sehat walafiat dan istiqamah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, kita membahas satu bab yang berjudul Al-Musaqah. Al-Musaqah. Al-Musaqah ini adalah satu akad, ya, muamalah yang terkait dengan pertanian. Satu akad muamalah yang terkait dengan pertanian. Gambarannya, ada orang yang memiliki kebun, misalnya kebun kurma yang usianya bisa puluhan bahkan ratusan tahun, atau misalnya kebun anggur yang usianya bisa puluhan bahkan ratusan tahun. Ada yang punya kebun tapi tidak punya keahlian untuk mengurus. Atau dia punya keahlian tapi dia tidak punya waktu yang cukup untuk mengurus. Itu sisi yang pertama. Sisi yang kedua, ada orang yang memiliki kemampuan atau keahlian untuk mengurus kebun kurma atau kebun anggur misalnya, tetapi tidak punya lahan. Dia tidak punya pohon kurma atau pohon anggur. Atau ada orang yang punya waktu luang dan bisa melakukannya, dia tidak punya lahannya. Maka terjadilah kerjasama antara pemilik lahan, lahan kurma atau lahan anggur misal, ya, dengan pekerja yang punya keahlian, punya waktu luang, mereka bekerja sama, ya, di mana ada pemilik lahan, pemilik pohon, ada yang bekerja, ya, bekerja ini nanti mengurus, menyiram, lalu mengawinkan buahnya, kalau kurma itu harus dikawinkan supaya bagus hasilnya, membersihkan rumput-rumput yang ada di sekitar pohon itu agar tidak mengambil nutrisi yang ada di tanah, dan lain sebagainya. Kalau nanti berbuah, bagi hasil. Ini kita sebut dengan musaqah. Kenapa musaqah ini disyariatkan? Apa hikmahnya? Sebenarnya bisa saja kita akadnya akad jadinya pekerja. Bisa saja kita mempekerjakan orang di kebun kurma. Hanya saja, kalau kita mempekerjakan orang, itu berbeda dengan musaqah. Kalau mempekerjakan artinya kita akan memberikan gaji bulanan. Atau mungkin mingguan. Atau sesuai yang disepakati. Bisa jadi si pekerja tidak terlalu peduli apakah buah itu akan berhasil atau tidak. Yang terpenting bagi dia, dia dapat gaji bulanan. Berbeda dengan akad musaqah. Ya, tentunya si pekerja akan lebih serius mengurus pohon tersebut. Karena sedikit banyak buahnya, berhasil tidak panennya, itu akan menentukan berapa banyak yang dia dapatkan. Maka di situ akan memberikan semacam perhatian. Ya, karena ada sesuatu yang diharapkan dari pohon tersebut. Dan kalau tidak dirawat, tidak diurus dengan baik, maka bisa menjadikan pohon itu tidak berbuah dengan maksimal misalnya. Ini hikmah. Kenapa dalam Islam disyariatkan yang namanya al-musaqah? Kalau kita tinjau dari sisi bahasa, para pemirsa Niaga TV, kata al-musaqah itu adalah bentuk mufa'alah dari kata as-saqyu. As-saqyu artinya menyiram. Al-musaqah adalah bentuk mufa'alah. Satu bentuk kata yang menunjukkan adanya interaksi. Tentunya lebih dari satu orang. Ya. Lalu kenapa disebut musaqah? Yang berasal dari kata menyiram. Yang dilakukan kan bukan hanya menyiram. Dia mengawinkan buahnya kalau itu kurma. Dia membersihkan rumputnya. Lalu dia memotong pelepah kurma yang sudah kering, merapihkannya. Lalu kenapa kok yang digunakan kata musaqah yang berasal dari kata as-saqyu yang artinya menyiram? Karena itu adalah tugas yang paling penting di dalam kegiatan tersebut, yaitu menyiram. Maka dia dinamakan dengan bagian terpenting yang ada di dalamnya, yaitu kegiatan menyiram. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, secara definisi istilah, Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, an yata'aqid sahibu syajari ma'a ghairihi liyata'ahadahu bisaqyi wa ghairihi mimma yahtaju ilaihi fi riayatihi liyakuna simar bainahuma. Ini definisi dari musaqah, yaitu pemilik pohon melakukan akad dengan orang lain di mana dia berjanji akan mengurus pohon tersebut dalam rupa misalnya menyiramnya dan apa-apa yang dibutuhkan di dalam perawatan pohon tersebut yang mana hasilnya kelak adalah bainahuma, dibagi di antara mereka sesuai dengan kesepakatan. Ya, walaupun nanti ulama beda pendapat, apakah musaqah itu hanyalah ada di dalam kurma dan anggur saja ataukah bersifat umum? Kalau penulis buku ini, beliau cenderung mengatakan hanya ada di kurma dan anggur saja. Walaupun pendapat yang lebih kuat, ya, pendapatnya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala sebagaimana disebutkan, ya, bahwa pendapat yang paling kuat, musaqah ini tidak hanya di dalam pohon kurma atau anggur saja. Ya, tetapi bisa juga di pohon-pohon yang lain. Misal kalau di kita ada sawit. Ya, sawit sering seperti itu. Ya, sawit sering menggunakan akad yang mirip dengan musaqah. Atau misalnya perkebunan karet. Perkebunan karet itu yang dipekerjakan bukan hanya sekedar dia menyadap karetnya, lalu memindahkannya, lalu menjualnya, tetapi dia pun membersihkan rumput-rumputnya, memberikan pupuk sekian waktu tertentu, persekian bulan diberikan pupuk. Nah, ini saya rasa bisa juga kita sebut sebagai akad musaqah. Ya, akad apa? Musaqah. Lalu dikatakan di sini, ajma'al fuqaha'u ala mashru'iyatil musaqah, telah bersepakat para ahli fikih atas disyariatkannya al-musaqah. wa mustanadahum fi hadza al-ijma'u as-sunnatu kama sayati. Adapun yang menjadi dasar ya adalah ijma', ijma' ini adalah as-sunnah. Ada dalil dari as-sunnah yang menunjukkan disyariatkannya al-musaqah. Lalu dikatakan di sini berkata Ibnu Naqib rahimahullahu taala, wa tasihhu mimman yasihhu qiraduhu. Musaqah ini sah dilakukan oleh orang yang sah melakukan akad qirad yang kemarin kita bahas, akad mudharabah. Tentunya yang boleh melakukan mudharabah begitupun musaqah adalah jaizut tasarruf. Orang yang boleh melakukan tindakan. Siapa yang boleh melakukan tindakan balig akil, ghairu mahjur, yaitu yang balig, yang berakal dan tidak dalam kondisi diboikot. Ala karmin wa nakhlin. Dan musaqah ini atas tumbuhan karom, yaitu anggur atau nakhlin. Walaupun Profesor Dr. Mustafa Dib mengkritik penggunaan kata karm. Karm itu diartikan anggur. Padahal ada riwayat yang sahih bahwa Nabi berkata la tusammul inab al-karm. Janganlah kalian mengatakan anggur itu buah karm. Ya, fa innal karma ar-rajulul muslim. Karena al-karm yaitu mulia itu seorang laki-laki muslim. Jadi jangan namakan buah anggur itu dengan nama yang dahulu digunakan oleh orang-orang jahiliyah, tapi gunakan saja dengan bahasa yang lebih pas yaitu inab. Dalam bahasa Arab kita katakan inab. Ya, inab itu artinya anggur. Lalu dikatakan di sini ila muddatin yabqa fiha asyjaru wa yuthmiru ghaliban. Akad musaqah dilakukan ya sampai pada waktu di mana pohon itu berbuah. Artinya kita sepakati dulu ini apa namanya berapa lama? 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Ya, tapi diperhitungkan, diperkirakan juga kapan pohonnya akan berbuah. Ya, kapan pohonnya akan berbuah. Wa bi juz'in ma'lumin minas samarah. Dan perjanjian ini pun dengan kesepakatan bagian yang sudah dimaklumi, bagian yang sudah diketahui dari buah yang muncul. Saya siap bekerja, menyiram, memberikan pupuk, membersihkan rumput. Bagian saya berapa? Oh iya, nanti kalau panen Anda kita bagi dua, 50-50. Itu harus disepakati di awal. Kathulus warrubu, sepertiga atau seperempat. Kalkirab ini mirip dengan apa yang kita bahas sebelumnya, yaitu di dalam akad kirab atau akad mudharabah. Akad mudharabah. Adapun dasar dari hadis Nabi diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, begitupun Imam Muslim dari hadis Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, sesungguhnya Rasulullah a'ta ya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'ta Khaybar bi syatri ma yakhruju minha min thamarin aw zar'in. Sesungguhnya Nabi memberikan kebun-kebun yang ada di Khaybar, yaitu peninggalan orang Yahudi di kota Madinah. Nabi berikan kebun-kebun itu untuk diurus, musaqah, untuk diurus dengan perjanjian bahwa hasilnya dibagi dua. Hasilnya dibagi dua antara Nabi dan orang-orang yang bekerja di kebun tersebut. Tapi kepemilikannya milik Nabi. Ya, tapi hasilnya itu dibagi dua antara pemilik kebun dengan yang bekerja. Ya, tapi bukan dalam bentuk gaji. Ya, hasilnya jadi dibayar dengan apa? Hasil dari pohon tersebut. Wa fi riwayati li Muslim, dalam riwayat Imam Muslim dikatakan dafa'a ila al-yahud Khaybar, nakhla Khaybar, ya, wa ardhaha. Nabi menyerahkan tanah dan kebun di Khaybar untuk diurus orang Yahudi. Ala an ya'maluha min amwalihim, agar mereka bekerja beraktivitas di kebun tersebut. Dan Rasul mendapatkan setengah dari hasil panen kurma yang ada di Khaybar. Dikatakan di sini fasabata fi dzalika fin nakhli bin nas. Berdasarkan hadis-hadis ini kita katakan bahwa musaqah itu secara tekstual untuk kurma dan dikiaskan kepadanya anggur. Kesamaan di antara keduanya yukhras, dua-duanya termasuk tumbuhan yang yukhras. Apa itu yukhras? Didatangi oleh petugas zakat, kemudian dihitung perkiraan jumlahnya untuk ditentukan kewajiban zakatnya. Di mazhab yang qadim, di mazhab Imam Syafi'i sebelumnya, beliau meyakini bahwasanya yang namanya musaqah tidak harus di dalam buah anggur dan buah kurma, tapi bisa dilakukan di dalam komoditi yang lainnya. Dan ini pendapat lebih kuat. Wakhtarahu an-Nawawi rahimahullahu taala, dan itulah pendapat yang dipilih oleh Imam Nawawi. Artinya musaqah tidak hanya khusus terkait dengan pohon kurma dan juga pohon anggur, apalagi di kita misalnya. Kita tidak bisa menerapkan musaqah karena tidak ada kebun anggur, tidak ada juga kebun kurma misalnya. Tapi kalau kita ambil pendapat Imam An-Nawawi, maka ini bisa kita terapkan di dalam banyak kasus. Bisa mungkin pohon sawit yang umum di kita, ya, sebagai negara dengan penghasil sawit terbesar di dunia, Indonesia itu. Atau karet misalnya, ya. Atau yang lain sebagainya. Ya, atau yang lain sebagainya. Nah, ini kita sebut dengan musaqah. Wa wazifatuhu, adapun tugas dari pekerja, an ya'mala ma fihi salahat tamarah, dia melakukan semua hal yang bisa mendatangkan kebaikan untuk buah tersebut. Misalnya talqih, mengawinkan buahnya, menyiram, membersihkan batangnya, mencabut rumput-rumput yang merugikan yang tumbuh di sekitarnya, dan lain sebagainya. Ya, dan lain sebagainya. Wa 'alal maliki an yahfadzal asla ka bina'i haitin wa hafrin wa hafri nahrin wa nahwihi. Adapun pemilik kebun, dia punya kewajiban untuk menyediakan fasilitas dasar. Harus ada aliran air ke dalam, lalu pagar yang mengelilingi kebun itu agar lebih terjaga pohonnya, dan lain sebagainya yang merupakan tugas dari pemilik kebun. Wal amilu aminun, orang yang kita percaya untuk bekerja musaqah dengan kesepakatan bagi hasil kalau nanti berbuah, dia adalah orang yang amin, orang yang terpercaya. Artinya hukum asalnya ketika kita memilih si fulan untuk mengerjakan kebun kita, itu karena dia kita anggap amanah. Fa in thabatat khiyanatuhu dumma ilaihi musyrifun. Kalau ternyata diyakini atau dipastikan dia berkhianat, ya bisa ditambahkan apa musyrif. Semacam apa namanya mandor, ya dikasih mandor yang menjaga para pekerja. Laisa li ahadihima faskhuha, tidak boleh, tidak bisa salah satunya membatalkan akad yang namanya musaqah. Ya. Bahkan kalau salah satunya meninggal, ini akadnya tidak batal secara otomatis. Fa idza matal malik istamarra al-amilu bi amalihi. Apabila pemilik tanah meninggal, maka hukum asalnya si pekerja tetap bekerja di situ. Dan dia kalau nanti berbuah mengambil haknya. Ya, walaupun nanti ahli waris dialah yang melanjutkan kepemilikannya. Kal ijarah. Seperti ijarah. Fa in lam yatahaffaz bil musyrik istajara alaihi man ya'malu anhu. Ya. Apa namanya? Kalau dia tidak bisa juga dijaga amanahnya dengan memberikan apa namanya musyrib, maka ya kita pekerjakan orang lain, ya apa namanya, untuk bekerja, ya untuk bekerja di kebun tersebut, ya. Baik. Allah alam bisab, para pemirsa Niaga TV, musaqah sudah selesai. Kita coba sedikit bahas, karena ada waktu sekitar 5 menit, kita coba bahas bab yang tidak terlalu panjang. Judulnya adalah bab mukhabarah dan muzara'ah. Apa bedanya musaqah dengan muzara'ah dengan mukhabarah? Kalau musaqah, ada pemilik kebun, pohonnya sudah ada, yang dibutuhkan adalah pekerja dengan upah bagi hasil buah. Kalau muzara'ah dan mukhabarah itu terkait dengan ada pemilik tanah yang ingin menanam tanaman di atasnya. Terkadang bibitnya berasal dari si pemilik tanah, bibitnya berasal dari si, saya misalnya punya sebidang tanah. Saya ingin menanam di situ kangkung. Kangkung, ya, sayur. Sayur kangkung. Bibitnya dari saya. Saya kasih bibitnya. Dia yang bekerja, dia yang usahakan itu. Maka kalau bibitnya dari saya, itu disebut muzara'ah. Muzara'ah. Tetapi kalau bibitnya dari si pekerja, saya pemilik tanah, dia pemilik bibit. Maka itu disebut dengan mukhabarah. Jadi ada muzara'ah, ada mukhabarah. Apa bedanya muzara'ah dengan mukhabarah? Kalau muzara'ah, bibitnya dari pemilik tanah. Kalau mukhabarah, bibitnya dari pekerja. Ya itu bedanya ya. Dikatakan di sini, faslun fil muzara'ati wal mukhabarah. Pasal tentang hukum muzara'ah dan mukhabarah. Al-amalu fil ardi biba'di ma yakhruju minha. Bekerja mengurus tanah dengan perjanjian mendapatkan sebagian dari yang keluar darinya. In kanal buzru minal maliki summiya muzara'ah. Apabila bibitnya dari pemilik tanah itu kita sebut muzara'ah, dan apabila dari pekerja itu kita sebut mukhabarah. Wahuma batilani, keduanya adalah batil, tidak boleh. Walaupun nanti khilaf. Ya bahkan di mazhab Imam Asy-Syafi'i, ya Imam Nawawi menyelisihi masalah ini. Beliau katakan tidak masalah. Ya, yang enggak boleh itu adalah ada tanah 1 hektar atau 500 meter, saya katakan itu yang bagian selatan hasilnya buat saya, yang bagian utara hasilnya buat kamu. Itu yang enggak boleh. Dan itu pendapat yang lebih kuat. Karena boleh jadi nanti yang di selatan banyak hasilnya, yang di utara enggak keluar hasilnya. Maka gorornya parah. Ketidakjelasannya sangat parah, maka syariat melarang. Tapi kalau kesepakatannya adalah dari lahan, tidak ditentukan ini bagian si fulan, ini bagian si fulan, maka tidak masalah. Ya, karena nanti akan kita baca dalil-dalilnya. Ketika Nabi melarang ya cenderung karena adanya goror. Kalau misalnya 1 hektar, oh itu yang sekian meter itu kamu dari situ hasilnya, sisanya itu saya. Oh enggak bisa. Harusnya dari hasil yang dikeluarkan dari seluruh ladang, bukan dari sebagian bagian tanah. Insya Allah kita lanjutkan di kesempatan yang lain. Jangan kemana-mana, kita kembali setelah selingan berikut ini. Telah melayani dan membantu lebih dari 60 ribu pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko Mesin Maxindo sudah menjadi produk kebanggaan Indonesia untuk memperlancar dan memudahkan para pengusaha, UMKM, dan masyarakat

Dan itu saya rasa satu hal yang bagus, tidak perlu dipermasalahkan, tinggal bagaimana orang tua yang lain, yang 4 bersaudara atau yang 3 bersaudara laki-laki itu melakukan hal yang sama, ya, bahwa ibu yang sudah tua itu tanggung jawab mereka, bukan hanya tanggung jawab satu orang saja. Ya, ibu itu adalah pintu surga yang di tengah. Maka siapa yang ingin memasukinya, memasuki surga tersebut, maka hendaknya dia memuliakan ibunya. Ya, Rasul pernah ditanya, siapa yang harus aku berikan kebaikan? Maka Rasul berkata, ibumu, ibumu, ibumu, sampai 3 kali, baru ayahmu yang 4. Allah alam bissawab. Bagi orang yang mau berkurban, dari tanggal 1 sampai pemotongan hewan kurban tidak boleh memotong kuku dan rambut. Yang saya alami, saya lupa mencabut rambut kepala karena gatal bagaimana. Ya, lupa. Lupa itu dimaafkan dalam Islam. Lupa adalah sesuatu yang dimaafkan. Rabbana la tu'akhidna innasina. Ya Allah, jangan hukum kami kalau kami lupa. Ya, lupa itu dimaafkan. Kita sebagai muslim yang berada di Indonesia untuk saum tanggal 9 Zulhijjah, pelaksanaannya bersamaan wukuf di Arafah atau tanggal 9 yang ditentukan Depak? Kalau saya cenderung mengikuti apa yang ditentukan oleh pemerintah. Kalaupun Ya, saya cenderung berpuasa ya bersama pemerintah, beridul fitri bersama pemerintah, dan idul adha pun saya, pemahaman saya, cenderung bersama pemerintah. Ya, konsekuensinya ya saya berpuasa mengikuti apa yang tanggal yang ditentukan pemerintah juga. Allah alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sikap seorang muslim jika ada saudara yang berbeda agama meninggal dunia? Apakah boleh kita datang ke rumah duka? Datang tidak masalah. Ya, datang tidak masalah, apalagi masih ada hubungan saudara kekerabatan, datang. Ya, lalu untuk mengunjungi sahibul musibah, memberikan mereka semangat, ya, sabar, ya, dan lain sebagainya, itu enggak ada masalah. Tapi kita tidak melakukan, kalau ada ritual-ritual ibadah ya kita tidak ikut. Kita tidak juga mendoakan ampunan untuk mereka, ya itu yang dilarang. Adapun sekedar datang, wallahu alam bissawab, la yanhakumullah anil ladzina lam yuqatilukum fid-dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada orang-orang yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersikap adil. Allah alam bissawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Apa maksudnya fitnah lebih kejam dari pembunuhan? Kalau kita baca tafsir para ulama, ya, yang dimaksud dengan fitnah lebih kejam dari pembunuhan ada asyirku. Asyirku itu perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, ya, perbuatan menghalang-halangi manusia dari keimanan, perbuatan menghalang-halangi manusia untuk beribadah di Masjidil Haram, itu lebih kejam daripada pembunuhan. Jadi fitnah di sini artinya asyirku wal kufru, kesyirikan dan kekafiran, itu lebih kejam daripada pembunuhan. Bukan fitnah dalam arti kita menuduh saudara kita melakukan sesuatu yang tidak dia lakukan. Betul, itu haram. Tapi dalam konteks ayat ini, fitnah di sini adalah asyirku. Allah alam bissawab. Apakah dianjurkan kita yang tidak peserta kurban untuk tidak makan dan minum dari azan subuh sampai selesai salat Idul Adha? Kalau kita baca dalilnya, wallahu a'lam bissawab, pemahaman saya bahwa itu khusus bagi yang hendak berkurban. Karena dalam hadis riwayat Ahmad kalau saya tidak salah, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kalau beliau di hari raya Idul Adha, beliau tidak makan minum sebelum berangkat sholat, dan beliau makan dan minum setelah selesai sholat, yaitu dengan hasil sembelihannya. ada kalimat dengan hasil sembelihannya. Oleh karenanya pemahaman saya wallahu a'lam bishawab itu khusus untuk yang berkurban saja. Wallahu a'lam bishawab. Kafir yang bagaimana yang disebut akhir surat surah ayat 44 apa maksudnya ini? Al-Maidah. Harusnya disertakan ayatnya ketika bertanya agar kita lebih mudah ya para pemirsa Niaga TV. Karena kita sedang membahas permasalahan fikih sehingga tidak melompat-lompat pembahasannya. Ayat 44 ya. Dikatakan di sini Inna anzalna at-taurata fiha hudaw wa nur yahkumu bihan nabiyyuna alladhina aslamu lilladhina hadu war-rabbaniyuna wal-ahbaru bimastuhfidhu min kitabillahi wa kanu 'alayhi shuhada fala takhshawun nasa washawni wala tashtaru biayati thamanan qalila wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Maksudnya apa maksud kafir dari ayat itu? Kata para ulama meyakini bahwa ada hukum yang lebih baik dari hukum Allah, atau meyakini ada hukum yang sama dengan hukum Allah sehingga dia menggantinya atas dasar keyakinan ada hukum yang lebih baik dari hukum Allah, atau ada hukum yang sama dengan hukum Allah lalu dia ganti dengannya hukum-hukum Allah. Wallahualam bisawab, kata para ulama itu bisa menyebabkan pelakunya keluar dari Islam atau kafir. Ya, itu bisa menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Ya, waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Wallahualam bisawab. Baik. Sepertinya pertanyaannya sudah habis ya. Baik. Dan saya berharap pertanyaannya terkait dengan materi kita dan tidak melebar terlalu jauh dari apa yang sedang kita bahas di kesempatan pagi hari ini. Ya, baik, kita masih menantikan dan jangan terlalu panjang juga, diusahakan dengan kalimat yang singkat, jelas ya. Sehingga nanti kita bisa mengefisiensikan waktu kita dengan kalimat yang jelas ya. Apa hukumnya demo seperti yang dilakukan kaum muslimin terhadap Ponpes Al-Zaitun? Ya bagus ya. Ya kalau memang untuk sesuatu yang sifatnya penyimpangan, kesesatan seperti itu, apalagi negara juga mengizinkan, ya bagus. Itu bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar. Kesesatannya sudah jelas, penyimpangannya sudah jelas. Ya saya terakhir tadi pagi sempat membaca berita wakil presiden meminta Menko Polhukam, Kapolri dan lain sebagainya agar menindak tegas apa Az-Zaitun. Saya rasa itu bagus, itu bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar dengan syarat ya tidak anarkis, tidak merugikan orang lain kan seperti itu. Itu bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar. Allah alam bissawab. Saya rasa itu yang bisa kita bahas di kesempatan pagi hari ini. Wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.